Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, sekarang sesi yang ke-20. 20 betul? 20. Bahasan ke-37. Judulnya Auliya'ur-Rahman wa Auliya'ush-Syaitan. Wali Allah dan wali setan. Ya, wali Allah dan wali setan. Sebenarnya pembahasan khusus tentang wali Allah dan wali setan itu ada kitab khusus namanya Al-Furqan Baina Auliya'ir-Rahman wa Auliya'isy-Syaitan. Al-Furqan itu artinya pembeda. Untuk membedakan wali Allah dan wali setan. Ini kitab ini ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sudah pernah pelajari belum? Belum. Saya sudah pelajari namun bahasa Arab. Itu tebal kitabnya. Itu kalau mau lihat wali-wali yang sakti-sakti di situ semuanya. Wali yang bisa terbang, yang bisa berjalan di atas air, wali yang bisa menghilang, wali kemarin yang bisa nyentuh bokong perempuan. Wah, di situ ada. Bukan hanya sesat dari zaman sekarang ini. Wah, itu sejak dulu. Wali yang sholat Jumatannya dia di Indonesia, namun ruhnya itu di Mekah. Wali Majnun. Gak pakai pintu Doraemon, gak itu. Wali Majnun. Ditanya, kok gak berangkat Pak? Ah, saya sudah sholat Jumatan di Mekah. Padahal lagi jam 12 di sini, di sana lagi jam 8. Dia mungkin punya dimensi waktu yang berbeda yang kita gak pahami. Karena dia tingkatannya sudah terlalu tinggi. Jadi kita gak usah pahami dia. Gak usah pahami kemajnunannya. Jadi kita pelajari wali Allah dan wali setan. Nah sekarang lihat dulu tentang wali. Wali Allah dan wali setan. Wali maksudnya ialah kekasih atau orang-orang yang dicintai. Nah jadi wali itu kekasih dan orang-orang yang dicintai. Berarti kalau wali Allah berarti dicintai Allah. Kalau wali setan? Dicintai setan. Sekarang kita lihat ayat yang membicarakan tentang wali Allah. Allah berfirman, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak mempunyai rasa khawatir dan tidak pula mempunyai rasa sedih, yaitu orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Quran Surat Yunus ayat 62-63. Ayat di atas menjelaskan bahwa wali-wali Allah adalah orang-orang mukmin yang bertakwa, yang selalu menjauhi kemaksiatan, yang hanya mau berdoa kepada Allah semata. Wali-wali Allah terkadang mendapatkan karomah di saat-saat mereka membutuhkannya, seperti terjadi pada diri Maryam yang mendapatkan rezeki berupa makanan di rumahnya. Nah lihat, kita lihat dulu definisi wali Allah dari surat Yunus ayat 62-63. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah, wali Allah tidak mempunyai rasa khawatir dan tidak pula bersedih hati. Mereka lah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Maka dicatat syarat wali Allah dua. Beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa. Lalu tingkatan wali juga ada dua. Tingkatan wali ada dua. Satu. Maaf, ini tingkatan wali Allah ya. Kita belum bahas wali setan di sini. Tingkatan wali Allah itu ada dua. Satu. Wali Allah terdepan. As-sabiqun al-muqarrabun itu istilahnya. Bisa saja wali Allah terdepan. Sifatnya empat. Menjalankan kewajiban. Terus yang kedua, menjalankan yang sunnah. Terus yang ketiga, meninggalkan yang haram. Terus yang keempat, meninggalkan yang makruh. Ada empat. Apa saja tadi? Satu, menjalankan kewajiban. Dua, menjalankan yang sunnah. Tiga, meninggalkan yang haram. Empat, meninggalkan yang makruh. Terus wali Allah yang kedua, wali Allah pertengahan, al-muqtasidun. Bahasa Arabnya itu al-muqtasidun. Sifatnya apa? Dua, satu, menjalankan kewajiban. Dua, meninggalkan yang haram. Yang sunnah ditinggalkan, yang makruh dikerjakan. Berarti sifatnya dua ya. Baik. Berarti yang paling bagus yang mana? Yang wali Allah yang terdepan. Pingin wali Allah terdepan apa yang pertengahan? Pingin jadi wali Allah yang terdepan apa pertengahan? Hukum rokok itu makruh apa haram? Taruhlah makruh. Pingin dapat wali Allah terdepan apa pertengahan? Terdepan. Berarti harus tinggalkan rokok. Kalau pingin jadi yang terdepan. Kalau enggak masuk wali Allah terdepan atau pertengahan, ya berarti wali setan. Berarti yang melakukan yang haram ya wali setan. Ini nanti mikir-mikir sendiri. Iya ya, jangan aku kancane setan ya iki ya. Itu jadi perokok. Kok sing ngerokok lagi gitu ya. Ini karena ada wali-wali juga yang ngaku wali juga perokok berat. Punya karomah luar biasa namun perokok berat. Ada enggak itu? Wali rokok berarti itu. Jadi hambanya rokok. Iya kan? Betul enggak? Kalau di sini dia enggak merokok namun dia cari tempat diam-diam gitu. Menggambarkan diri pada rokok itu. Orang-orang tuh enggak lihat, Pak Ustadz itu enggak lihat, istrinya juga enggak lihat, dia tarik gitu. Pas ustadznya lihat langsung rokok dibuang. Wah, ustadz datang. Kalau enggak disembunyikan di belakang. Ini wali-wali rokok itu kayak begitu. Kesinggung ora apa-apa wes. Namun kalau punya karomah gimana? Wah, itu bukan karomah itu kalau wali rokok itu punya karomah itu. Nanti kita bahas karomah itu apa. Nah, wali-wali Allah terkadang mendapatkan karomah. Jadi gini, ada istilah mukjizat, ada istilah karomah. Kalau mukjizat itu untuk para nabi, kalau karomah itu untuk para wali Allah selain nabi. Ingat ya perbedaan apa tadi? Karomah dengan mukjizat. Kalau mukjizat itu untuk para nabi. Kalau karomah untuk wali Allah selain nabi. Contoh di sini disinggung karomahnya. Di saat-saat mereka membutuhkannya, seperti terjadi pada diri Maryam mendapatkan rizki berupa makanan di rumahnya. Diberikan karomah berupa makanan di rumah. Padahal lagi butuh sekali, tiba-tiba makanan itu datang. Itu karomah yang luar biasa. Jadi ingat, perlu dicatat penting ini karomah yang paling luar biasa bagi wali Allah itu kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah adalah istiqomah. Dicatat. Karomah wali Allah yang paling luar biasa adalah istiqomah. Itu enggak ada yang bisa kalahkan itu. Itu lebih daripada wali yang terbang tadi, wali yang jalan di atas air, wali yang menghilang. Lebih daripada itu. Karena istiqomah itu gak bisa itu dibayar. Gak ada bisa trik-trik itu, gak ada. Kalau jalan di atas air bisa jadi trik kan? Wah ini trik kamera dia itu. Wah itu trik foto aja itu bisa terbang kayak begitu. Kalau istiqomah bisa pakai trik-trik gak? Gak bisa. Itu karomah wali Allah yang paling luar biasa. Makanya kalau diberikan istiqomah itu sudah dapat karomah yang luar biasa. Ketika belum menikah ngaji, sudah menikah ngaji juga. Bukan ketika sudah menikah itu gak ngaji sama sekali. Wah saya sibuk ini, walasan sibuk terus. Maka jomblo itu bahagia, bisa ngaji terus kalian itu. Iya kan? Bahagia gak para jomblo? Bisa ngaji kan? Ada yang larang-larang ngaji gak? Paling cuma orang tua aja kan? Iya. Istri gak ada yang butuh-butuh. Oh kamu kok ngaji terus tuh gak ngajak saya jalan-jalan. Oh bebas saya itu jomblo. Betul gak? Iya. Baru kali ini kalian dipuji lagi ini. Tuhan dipuji. Sudah dua kali ya? Sudah dua kali. Dihitung-hitung aja. Diulang. Berarti karma yang paling luar biasa apa? Istiqomah. Maka minta kepada Allah keistiqomahan. Itu jadi luar biasa. Enggak usah minta pada Allah, ya Allah saya itu biar bisa terbang ya Allah gitu. Enggak usah. Itu biasa saja. Wali setan pun bisa kayak begitu. Dukun-dukun bisa enggak? Bisa. Yang paling luar biasa tadi istiqomah. Dukun enggak bisa itu istiqomah. Istiqomah sesat bisa dia. Enggak dapat jalan yang lurus. Yang lurus tadi cuma wali-wali Allah saja. Maka karomah yang paling besar itu tadi. Ini kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Terus di sini pembahasannya lagi sifat-sifat kewalian. Masih bahas wali lagi. Lanjut. Sifat-sifat kewalian memang ada, tetapi itu tidak akan diberikan oleh Allah kecuali kepada orang-orang mukmin yang taat lagi bertauhid. Karomah tidak menjadi syarat bagi seseorang untuk dikatakan sebagai wali Allah, karena Allah tidak mensyaratkan hal seperti itu. Yang jelas orang-orang fasik atau musyrik yang berdoa dan memohon kepada selain Allah tidak akan mendapatkan karomah dari Allah. Karena bagaimana mungkin orang-orang yang tidak mau tunduk, sujud dan menyembah Allah akan mendapatkan penghargaan dan kemuliaan dari Allah. Nah lihat, karomah tidak menjadi syarat bagi seseorang untuk dikatakan sebagai wali Allah. Jadi kalau jadi wali Allah itu belum tentu dapat karomah. Tadi karomah tadi tiba-tiba ada makanan gitu, itu gak mesti. Syaratnya bukan itu. Namun syaratnya tadi apa disebut wali Allah? Iman dan takwa. Dua syarat ya, beriman dan bertakwa. Itu saja. Dan ingat ini diberikan kepada orang beriman dan bertauhid. Ini disinggung oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Diberikan wali Allah ini, sifat kewalian ini diberikan kepada wali Allah yang bertauhid. Berarti ahlu syirik kuburiyun. Masuk enggak? Enggak masuk. Ya, saya enggak sebut loh. Pokoknya dia enggak masuk wali Allah. Ya. Enggak masuk wali Allah. Kenapa syarat wali Allah? Beriman bertakwa. Beriman bertakwa itu berarti bertauhid. Kalau enggak bertauhid, berarti tidak masuk wali Allah. Maka kalau orang yang berbuat syirik sudah tidak masuk ini. Tadi kan empat syarat tadi paling tinggi yang apa wali terdepan tadi loh. Empat kan? Wali pertengahan itu dua. Dia tinggalkan yang haram. Berarti kalau melakukan yang syirik enggak masuk itu wali Allah. Terus karomah tidak bisa diperoleh? Karomah tidak bisa diperoleh berdasarkan warisan turun-temurun dari nenek moyang. Akan tetapi, ia didapatkan dengan iman dan amal soleh. Adapun kalau kita menyaksikan adanya sebagian ahli bid'ah yang memukulkan besi ke tubuhnya, namun tidak luka sedikit pun, atau menjilat api namun tidak cedera, atau keajaiban-keajaiban lainnya, itu tidak lain adalah atas bantuan setan. Itu adalah bukan karomah, tapi istidraj, agar mereka semakin tenggelam ke dalam kesesatannya. Lihat istidraj pengertiannya di nomor footnote 19. Istidraj adalah kejadian di luar kebiasaan manusia seperti karomah. Bedanya karomah berasal dari Allah, tapi istidraj berasal dari setan. Coba lihat contoh dari beliau yang bukan karomah. Satu, apa tadi? Ilmu kebal, iya kan? Pakai besi, nusuk ke tubuhnya, tidak luka. Bahkan besinya tembus sampai belakang. Dia tusuk, tembus sampai belakang. Ya, masuk sulap dan yang lainnya lah, istilah dia lah. Tembus itu. Malah ketusuk tubuhnya, besinya yang patah. Luar biasa sekali. Di sini juga pakai apa nih? Menjilat api. Kan ada yang pakai api gini, terus dia jilat-jilat. Gitu kan, ada kan? Ini juga, itu bukan karomah. Masuk apa? Istidraj. Diberikan kemampuan-kemampuan kayak gitu supaya tambah sesat. Kok tiba-tiba ada yang nari-nari makan beling? Ada enggak? Banyak. Sudah pada paham ini simbah-simbah. Itu karomah apa istidraj? Istidraj. Ya kan? Dia makan beling itu. Luar biasa coba. Itu pas lagi kesurupan kayaknya sudah masuk itu ya? Sudah ya? Sudah. Itu bukan karomah, namun masuk istidraj. Berarti bedanya jelas ya. Kalau karomah, kejadian luar biasa. Ingat ya, sama kejadian luar biasa. Diberikan kepada siapa? Wali Allah. Kalau istidraj diberikan supaya orangnya tambah sesat, berarti bukan diberikan kepada wali Allah. Terus Allah berfirman. Allah berfirman, katakanlah, barang siapa berada dalam kesesatan, maka biarkanlah Tuhan yang Maha Pemurah memperpanjang tempo baginya. Quran Surat Maryam ayat 75. Nah, kul man kana fid dhalalati falyamdud lahu ar-rahmanu madda. Katakanlah, siapa saja yang sesat, maka biarkanlah Allah yang Maha Pemurah memperpanjang kesesatannya. Apa maksudnya? Biar dia tambah sesat, ditambah istidraj lagi, diberikan kesaktian-kesaktian. Bisa juga diberikan nikmat-nikmat. Kok datang minta-minta pada kubur, minta sugih, kok jadi sugih? Minta kaya, kok jadi kaya? Berarti diberikan apa di situ? Istidraj. Padahal mintanya syirik. Namun kok kaya? Kayak kemarin tuh ke gunung mana kemarin? Gunung Kawi. Gunung apa lagi? Maksiat padahal itu. Lagi maksiat malah jadi kaya. Dia berbuat maksiat kan? Malah jadi kaya. Maka itu sebenarnya adalah istidraj. Jadi istidraj paham ya? Istidraj itu adalah diberikan nikmat padahal sedang berbuat maksiat, lagi sesat, namun dapat nikmat, dapat kesaktian, dapat kekebalan. Terus di bawahnya lagi. Mereka yang pernah pergi ke India niscaya akan bisa menyaksikan atraksi orang-orang majusi kafir yang lebih dari perbuatan di atas. Mereka saling menebaskan pedang satu sama lain, tetapi tidak menimbulkan luka sedikit pun. Masya Allah. Ya, jadi saling beradu dengan pedang. Ini kena sayatan di sini, nggak apa-apa. Coba lihat, ilmu apa berarti? Ilmu kebal kan? Ini sudah singgung lagi. Ini beliau kalau dicontoh-contoh di buku ini langsung ini nyinggung mana-mana itu. Hafal semua ini kayaknya. Karena sudah disurvey-survey ini. Oh, ini di sini kesesatannya kayak gini, ini kesesatan kayak sini. Kemarin di Mesir, kemarin juga di Syam, ya kan? Macam-macam tahu loh beliau ini. Cuma Indonesia ini belum ini beliau ini ke sini. Coba kalau itu mungkin sudah jadi ensiklopedia sendiri itu ya. Dia bikin dari A sampai Z itu pakai judulnya pakai indeks nanti bisa dapat itu A sampai Z itu ada namanya nanti. Oh, baru beberapa negara nih belum ada Indonesia ini, sayang sekali ya beliau ini. Tapi saya cari-cari beliau sepertinya sudah meninggal dunia. Mungkin belum ke sempat ke Indonesia, kalau ke Indonesia sudah heran lagi itu. Ya. Lihat ada yang nari-nari kemudian makan beling, itu belum dimasukin di sini ini. Belum lihat lagi yang peramal-peramal apa kiamat. Wah, kalau sudah ada mungkin dia sebut namanya langsung itu. Si A itu letaknya di sini, daerah ini, gua tahu dimasukin di sini. Terus walaupun begitu Islam tetap tidak membolehkan perbuatan-perbuatan semacam itu, karena perbuatan-perbuatan tersebut tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga para sahabatnya. Seandainya perbuatan tersebut mengandung kebaikan, pastilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mencontohkannya. Menurut persepsi kebanyakan orang, yang namanya wali Allah adalah orang yang mampu mengetahui perkara-perkara gaib. Padahal perkara-perkara gaib tidak ada yang mampu mengetahuinya kecuali Allah saja. Memang terkadang ada sebagian perkara gaib yang ditampakkan kepada sebagian rasulnya, sebagaimana tersebut di dalam firman Allah, hanya Dialah yang mengetahui perkara-perkara gaib dan tidak pernah menampakkan perkara-perkara gaib tersebut kepada siapapun kecuali kepada para rasulnya yang Dia ridhoi. Quran surat Al-Jin ayat 26-27. Nah, dicatat lagi contohnya. Ya. Menurut persepsi kebanyakan orang, wali Allah itu kalau mengetahui perkara gaib. Ini keliru juga. Kalau tadi kan punya ilmu-ilmu sakti, ini jadi wali Allah mengetahui perkara gaib. Dompetnya hilang di mana tahu? Kejadian nanti dalam setahun juga, wah sudah diprediksi, diramal. Nanti ada kejadian ini kayak gini. Wah, nanti ada musibah besar kayak begini. Diramal itu bisa. Dikira itu yang bisa meramal itu adalah wali Allah. Padahal apa? Dibantah dengan surat Al-Jin ayat 26-27. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa manirtada mir rasul. Allah saja yang mengetahui perkara gaib. Dan Allah cuma menampakkan kepada orang-orang tertentu saja yang Allah ridhoi dari para rasulnya. Berarti saat ini tidak ada yang diajarkan oleh Allah perkara gaib. Kok ada yang bisa tahu nasib-nasib orang, ramalan akan datang? Itu bukan wali Allah, namun masuk wali setan. Terus secara tegas ayat di atas? Secara tegas ayat di atas menyebutkan bahwa perkara gaib bisa saja dinampakkan oleh Allah secara khusus kepada nabinya, jadi tidak kepada sembarang orang. Sebagian orang beranggapan bahwa setiap kuburan yang di atasnya terdapat kubah, maka itu adalah kuburan wali Allah. Padahal bisa jadi yang dikubur di dalamnya adalah orang kafir atau fasik, atau bahkan malah tidak ada orang yang dikubur di dalamnya. Nah, bisa jadi itu orang kafir, orang fasik, namun dikasih kubah besar di atasnya. Bisa jadi ujung-ujungnya bisnis juga. Proyek. Iya kan? Bisnis besar. Parkirnya bayar. Masuknya bayar. Ya. Nanti kalau ada yang minta didoakan juga, bayar. Bisa gak kayak gitu? Wah, bisa sekali. Bisa jadi bisnis juga. Atau bisa jadi kuburnya gak ada, dibuat-buat. Seperti kemarin, kuburnya siapa yang sampai tiga itu? Hasan apa Hussein? Di mana saja? Mesir, Irak, Syam. Tiga tempat. Berarti mungkin salah satu ada yang kosong di situ. Namun karena bisnis lah, aduh janganlah. Nanti wisatawan gak mau datang ke sini. Masyarakat gak bisa hidup lagi. Wah, macam-macam itu pokoknya. Terus di bawahnya lagi. Membangun suatu bangunan di atas kuburan diharamkan oleh Islam. Di dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita mengapur kuburan atau membangun suatu bangunan di atasnya. Dua hal dilarang di sini. Termasuk tadi bentuk kubah. Kubah itu termasuk dalam dua hal ini, yaitu kuburnya diberi cat. Kemudian yang kedua, kuburnya diberi bangunan. Apa bentuknya kemarin? Keramik. Terus kijing. Terus selimut. Atap. Apalagi? Selimut. Pagar. Pagar apa bentuknya? Ada payung juga. Kipas angin. Kalau AC itu simbah-simbah enggak kuat. Mas angin berarti. Logika juga enggak masuk akal sih coba. Apa coba dikasih atap tujuannya apa coba? Logikanya apa? Ikan sudah ditutup. Biar apa coba? Enggak logis kan? Dan itu kan perkara gaib sudah di alam berbeda. Logikanya masuk di mana coba? Atau enggak dikasih lampu coba? Kan sudah ketutup juga. Lampunya di luar. Kecilnya lampunya di senter ke dalam gitu. Ha. Kan enggak logis lagi. Ya logisnya di mana coba? Sudah enggak masuk akal, itu sudah perkara gaib lagi, sudah otak enggak bisa masuk di dalamnya, logika enggak bisa masuk di dalamnya. Ya. Jadi bentuknya bukan wali, kita tidak sebut wali atau kita tidak katakan jadi wali Allah ketika lihat kuburnya ada kubah besar. Itu bukan jadi standar. Terus yang berikutnya lagi. Kalau demikian keadaannya, tidak mungkin seorang wali dikubur di masjid. Atau tidak mungkin kuburan seorang wali terdapat bangunan semacam kubah di atasnya. Karena hal itu jelas-jelas melanggar syariat Islam. Mimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal juga bukan merupakan salah satu tanda kewalian. Karena bisa jadi itu adalah bunga tidur yang berasal dari setan. Nah, beliau malah mengatakan ini bunga tidur yang asalnya dari setan. Simbah datang dalam mimpimu beritahu kayak gini, kayak gini, kayak gini. Le, itu sawah nanti di gini, gini, gini kan gitu. Macam-macam kan ada kayak gitu kan? Itu sebenarnya cuma bunga mimpi. Karena mimpi itu ada tiga macam. Ada mimpi yang hasanah. Mimpi yang bagus. Contohnya apa mimpi yang bagus? Bertemu Nabi. Mimpi bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua mimpi ya yang jelek. Contoh kalau para ulama sebutkan mimpi basah. Itu mimpi yang jelek itu. Kukira itu mimpi bagus. Iya, pikiran mimpi bagus. Itu dari setan juga bisik-bisikan. Terus mimpi basah. Oh, mimpi jelek gak boleh ceritakan pada orang. Wah, aku bermimpi basah gitu. Ceritain temannya kanan-kiri kos-kosan. Wah, gak boleh. Mimpi jelek gak usah diceritakan. Terus ada yang ketiga, yang jadi mimpi cuma bunga tidur saja. Contohnya mimpi apa? Dapat motor dalam mimpi. Motor dalam mimpi. Berarti bunga tidur, hiburan aja. Bangun, wah, bermimpi. Nah, itu bunga tidur. Mimpi besok gak menjomblo lagi. Aku masuk yang mana coba? Cuma bunga tidur aja. Aduh kasihan dulu. Mimpi. Saya kok mimpi sudah di pelaminan. Bangun gini. Ya gak ada istri samping saya. Cuma mimpi. Bunga tidur. Bunga tidur. Bunga tidur itu. Berapa ada berapa macam mimpi? Ya, mimpi yang bagus, mimpi hasanah. Yang kedua mimpi yang jelek. Ya, yang ketiga mimpi yang cuma jadi bunga tidur saja. Tiga hal ini. Kalau mimpi yang bagus boleh ceritakan pada yang lain. Kalau mimpi yang jelek enggak boleh ceritakan. Lagi dikejar-kejar debit kolektor. Sudah diamin aja. Oh, saya ceritakan kanan kiri. Oh, saya dikejar-kejar mau dibunuh gini-gini. Wah, saya terus ditusuk. Ternyata langsung kaget bangun. Ya sudah enggak usah ceritakan. Apa yang dilakukan kalau mimpi jelek? Apa? Baca ta'awudz, auzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian meniupkan ke sisi kiri. Tiga kali, bukan meludah. Meniup. Kalau sampingnya istri gimana? Meniup, pengertian yang tepat itu seperti diterangkan dalam Riyadhus Shalihin, itu maksudnya adalah meniup. Pengertiannya itu meniup, mengeluarkan nafas, ya, mengeluarkan nafas ke sisir kiri, itu maksudnya. Berarti meniup kan? Meniup ke sisir kiri. Kalau meludah, yuk kasihan samping kanan kirinya. Ya, nanti kanannya anak, kiri kirinya istri, wah diludahin itu, puh, kenapa? Puh, saya mimpi buruk. Wah. Dikumpulkan lagi airnya. Puh. Ditiup. Jadi tiga tadi, dua, satu apa tadi? Baca, tahu, terus yang kedua menyium ke sisi kiri, ketiga tidak boleh menceritakan kepada orang lain. Ada bahasanya, bisa dilihat di rumahisa.com itu ada bahasan-bahasan terakhir tentang mimpi buruk. Ya, kiat-kiatnya bagaimana untuk mengatasi mimpi buruk tadi. Terus yang di bawahnya lagi, khurafat. Khurafat bukanlah karomah. Dalam satu edisinya di bawah judul Khurafat Ad-Dasuki, majalah At-Tauhid menulis dalam catatan pinggir kitab As-Sawi disebut, sesungguhnya Ad-Dasuki bisa berbicara dengan segala bahasa, bahasa asing, bahasa suryani, bahasa binatang, dan bahasa burung. Dia berpuasa sejak di dalam buayan ibunya. Dia bisa melihat. Dia berpuasa sejak di dalam buayan ibunya. Dia bisa melihat lauh mahfuz, telapak kakinya tidak menginjak bumi. Dia bisa merubah nasib muridnya dari sengsara menjadi bahagia. Dunia dalam pandangan dia laksana cincin yang ada di tangannya. Dia pernah sampai ke Sidratul Muntaha. Lebih sufi, lebih luar biasa. Itu semua adalah omongan batil. Tidak akan ada yang mau mempercayainya kecuali orang-orang yang bodoh saja. Dan itu adalah perkataan-perkataan yang penuh dengan kekufuran. Bagaimana mungkin dia bisa melihat lauh mahfuz? Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja yang merupakan penghulu seluruh makhluk tidak pernah melihatnya. Bagaimana mungkin dia bisa merubah nasib muridnya dari sengsara menjadi bahagia? Jelas semua itu adalah khurafat yang dibuat-buat oleh orang-orang sufi yang congkak. Mereka tidak sadar kalau sedang berada di dalam kesesatan yang sejauh-jauhnya. Karena itu, wahai pembaca, hindarilah kitab-kitab yang banyak mengandung khurafat-khurafat semacam itu. Di antaranya adalah kitab-kitab 1. Al-Tawaqqut Al-Kubra karya Syarani. 2. Khazina Al-Asar Nuzul Al-Majalis Ar-Raud Al-Faid dan Muqayyashafah Al-Qulub karya Al-Ghazali. 3. Al-Ara'is karya As-Sa'ibi. Kitab-kitab tersebut di atas haram hukumnya dicetak dan disebarluaskan. Nah, itu buku-buku sesat. At-Tawaqqut Al-Kubra, Khazina Al-Asrar, Nuzul Al-Majalis, Ar-Raud Al-Faid dan Mukasyafa Al-Qulub karya Al-Ghazali, Al-Ara'is karya As-Sa'ibi. Lihat di sini, kesesatannya tadi kan macam-macam. Apa tadi kesesatannya? Bisa melihat lauhul mahfuz. Sejak dalam buayan ibunya sudah berpuasa coba. Ya kalau dia ngomong kayak gini, siapa yang percaya coba? Mana buktinya? Ya, kan cuma dia klaim-klaim aja kan? Ya, saya dulu ketika kecil itu sudah berpuasa, dari saya itu dilahirkan gitu. Ya mungkin cuma diberi ASI saja gitu ya. Memang kamu belum makan itu. Kan macam-macam pemahamannya ini. Terus dia bisa merubah nasib. Terus telapak kakinya tidak menginjak bumi. Wah. Ini bukan dia aja, di wali-wali di Indonesia juga ada kayak begini. Ya digendong terus mungkin ya. Terus dia bilang dunia dalam pandangan dia laksana cincin yang ada di tangannya, bisa dia genggam semuanya itu. Terus bisa ke Sidratul Muntaha. Kayak gimana Sidratul Muntaha itu ya? Sampai bisa ke sana loh itu. Maka dia katakan orang yang percaya sama juga ya orang-orang yang memang orang-orang yang bodoh yang enggak masuk akal itu pikirannya. Wallahu a'lam bisawab. Selesai pembahasan wali Allah, wali setan. Satu bahasan lagi setelah sholat isyrok baru kita lanjut bahasan ke 38. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ayo sholat isyrok dulu kali rakaat.